Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah wa akhwati fillah azani wa azakumullah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan selalu nikmatnya kepada kita semua, terutama pada malam hari ini Allah berikan kepada kita kenikmatan bisa berkumpul kembali dalam majelis yang mulia ini. Pada kesempatan pada malam hari ini kita akan sedikit membahas tentang masalah muamalah, pergaulan antara sesama kaum muslimin, yang dimana kita mau tidak mau akan selalu terkait adanya hubungan antara satu dengan yang lain. Ya, seorang anak dengan ayahnya, seorang murid dengan gurunya, seorang keluarga dengan tetangganya, bahkan dia dengan sahabatnya. Dalam ajaran Islam mengajarkan kepada kita semua tentang muamalah ini dengan perhatian yang sangat besar, dengan memberikan nasihat-nasihat yang bagi setiap hambanya untuk melaksanakan nasihat tersebut. Dan yang namanya muamalah tidak berjalan mulus. Iya. Terkadang di sana adanya masalah-masalah, ya, terkait masalah pribadi, ya, atau yang lainnya, maka ini pun diatur dalam agama kita. Ikhwati fillah wa akhwati fillah azani wa azakumullah, jangan sebab dari satu masalah ini menyebabkan hubungan antara kita dengan saudara kita menjadi renggang, ya, yang mengakibatkan adanya permusuhan dalam hati-hati kita. 6. Kita hidup bersama dalam sebuah komunitas yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, di atas pemahaman para sahabat Nabi ridwanullahu alaihim ajma'in, dengan bimbingan para ulama sunnah, dengan arahan para asatidah ahlu sunnah, maka jangan sampai ya dengan adanya permasalahan satu dengan yang lain yang menyebabkan renggang di antara kita. Ya, hanya masalah pribadi, hanya masalah kecil atau sepele, akhirnya timbulnya permusuhan. Dan sebaiknya bagi seorang muslim untuk dia selalu tanazul, selalu mengalah kepada saudaranya. Ya. Bukan mengalah dalam hal kebaikan. Ya. Kalau hal kebaikan maka sari'u, kita berlomba-lomba dalam hal kebaikan, bukan mengalah. Ya. Ada acara mungkin kerja bakti atau ronda malam. Ya, dia mengalah, silakan antum saja. Ana ngalah. Bukan seperti itu. Ya. Mengalah dalam hal ya berbeda pendapat dalam masalah bukan masalah syar'i. Ya, hanya usulan atau pendapat. Ya. Untuk menjaga hati saudaranya. 6. Jangan mendahulukan ego. Ya. Mendahulukan keinginan dia. Ya. Ya, akhirnya timbul perdebatan dan timbul ketersinggungan antara satu dengan yang lainnya. Khawati fillah azani wa azakumullah. Ya, bukan hanya dalam lingkungan ikhwah, tetapi antara ummahat. Ya. Selalu adanya tanazul. Selalu adanya saling mengalah. Ya. Jangan ya menganggap dirinya adalah orang yang lama mengenal dakwah, lalu dia ya membusungkan dadanya di depan ikhwah yang baru. Tidak demikian. Ya. Mengalah dalam pendapat yang berbeda dalam masalah dunia. 6. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah saudara. Iya. Siapapun dia, ya, apakah dia sudah mengenal dakwah Ahlussunnah ataupun belum, maka dia adalah saudara kita. Ya, selama dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dia adalah saudara kita. Jangan kita pilih, ya. Kalau ini ikhwah salafi, yang itu bukan, akhirnya dia naam tidak mau menegurnya. Adapun ketika dia jelas-jelas ya menyatakan dirinya adalah kelompok yang menentang Al-Quran dan Sunnah, menyebarkan syubhat-syubhat dalam kalangan kaum muslimin, maka ya ini berbeda lagi pembahasannya. Yang kita naam arahkan masalah ini adalah kepada kaum muslimin secara umum. 6. Dan merupakan sifat orang-orang yang beriman, mereka adalah orang-orang yang lembut kepada kaum muslimin, dan mereka adalah orang-orang yang keras dan tegas kepada orang-orang kafir. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam kitabnya yang mulia, adillatin 'alal mu'minin, 'izzatin 'alal kafirin. Ya. Orang mukmin itu dia selalu merendahkan dirinya di hadapan orang-orang yang beriman, orang-orang muslimin, merendahkan diri. Ya. Tetapi ketika di hadapan orang-orang kafir, mereka orang-orang yang beriman, orang-orang mukminin, menampakkan kemuliaan mereka. Iya. Menampakkan ya kebesaran mereka kepada orang-orang kafir. Tetapi ketika berhadapan dengan orang-orang mukmin, orang-orang muslim, dia merendahkan diri di hadapan mereka, lembut kepada mereka. Sebagaimana dalam ayat yang lainnya dijelaskan tentang sifat sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in, Allah juga berfirman dalam kitabnya, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhamaa'u bainahum. Muhammad adalah utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya itu para sahabat Nabi, asyidda'u 'alal kuffar, mereka sangat keras kepada orang-orang kafir, ruhamaa'u bainahum, dan kasih sayang sesama mereka. Ya, bukan terbalik. Ya, dengan orang kafir dia lembut, dia hormat, tetapi ketika berhadapan dengan kaum muslimin, ya, dia keras. Nah, ini bukan sifatnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari ayat yang telah disebutkan bahwasannya sifat saling membenci, ya, at-tabaghut sesama kaum muslimin, ini perkara yang dilarang. Ya, at-tabaghut saling membenci itu, ya, berada di dalam hati seseorang. Nah, dia membenci saudaranya yang beriman, ya, maka ini perkara yang diharamkan, ya. Membenci saudaranya yang beriman ini adalah perkara yang diharamkan. Ya. Li ayyi syai'in tubghiduhu? Ya. Pada perkara apa? Ya, engkau harus membenci. Naam. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, ya, bahwasannya ada jenis manusia yang harus dia benci, tidak secara mutlak, dan ada jenis manusia yang dibenci secara mutlak. Ya. Jenis manusia yang dibenci secara tidak mutlak adalah kepada kaum mukminin, kaum muslimin, ya. Walaupun dia bermaksiat kepada Allah, ya, maka tidak boleh, ya, seseorang muslim untuk membencinya dengan benci yang mutlak, ya. Naam. Atau yang mutlak di sini pokoknya dia bermaksiat, saya benci. Ya. Naam. Tetapi ketika seorang mukmin atau muslim yang dia bermaksiat kepada Allah, maka dia membenci terhadap kemaksiatannya dan dia cinta terhadap keimanannya. Ya. Naam. Dia mencintai, ya, saudaranya tersebut karena ada pada saudaranya tersebut keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia membenci karena, ya, kefasikan dan kemaksiatan yang dilakukan oleh saudaranya. Naam. Adapun manusia, jenis manusia yang dibenci secara mutlak itu adalah orang kafir. Ya, orang kafir. Maka orang kafir, ya, ala kulli hal, nam huwal kafir li'annahuma fihi khaira. Bagaimana pun keadaannya, kalau dia itu orang kafir, maka tidak ada kebaikan sedikit pun pada orang kafir tersebut. Maka dia harus membenci secara mutlak. Ya. Nah, membenci dia secara mutlak. Walaupun dia adalah kerabat dekat, saudara, bahkan ya, adalah orang tua. Nah, kita harus membencinya. Tetapi jika dia adalah seorang muslim, seorang mukmin, ya, maka kita mencintai keimanannya dan kita membenci kefasikannya dan kemaksiatannya. Ya. 6. Maka jika ada orang yang mengatakan, lalu bagaimana kita bisa mengumpulkan dua sifat ini? Benci dan cinta. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, ya, qulna yajtami'ani, kita katakan, ya, dua sifat itu bisa berkumpul. Li'anna kulla wahidin minhuma mansubun ala wajhin lam yattafaqa fi mahalin wahid. Karena setiap satu dari kedua sifat ini, ya, berdiri pada satu sisi dan tidak berkumpul keduanya dalam satu sisi. Tetap dia berbeda, benci dengan cinta. Nah, ahabu al-imanahu wa akrahahu lifusukihi. Mencintainya karena keimanan dia kepada Allah, ini satu sisi. Membencinya karena kefasikannya, ini satu sisi. Ya. 6. Sebagaimana contoh seorang yang sedang sakit. Ya, kata beliau, yuqta dawa'un murran raihatuhu karihatan fayuhibbu hadzal dawa' min wajhin wa yakrahu min wajhin. Sebagaimana seorang yang sakit, ya, orang sakit dia harus minum obat. Ya. 6. Ketika dia diberikan obat yang pahit, ya, rasanya dia enggak suka. Dia enggak suka, pahit. Ya. 6. Kemudian dia menyukai obat tersebut karena, ya, dari sisi yang lain, yaitu dengan obat tersebut, ya, merupakan jalan sebab sembuhnya penyakit dia. Ya, walaupun pahit, tetap dia minum obat tersebut. Kenapa? Karena dia ingin sembuh. Ya. Nah, karena sebab obat tersebut, ya, penyakitnya bisa sembuh. 6. Ini sebagaimana yang beliau contohkan kepada kita. Iya. Begitu pula seorang mukmin, iya. 6. Anta wa iyyahu fi aslin wahid. Iya. Kamu dan dia itu pada asal yang satu. Apa? Wa huwal iman, yaitu keimanan. Kamu dan dia asalnya satu. Pokoknya satu, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. 6. Iya. Maka ini kembali bahwasannya engkau mencintainya terhadap apa yang ada pada dirinya tentang keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dan engkau membenci kepadanya terhadap, ya, kemaksiatan yang dia lakukan. Maka kalau dalam hal seperti ini, ya, ini tidak mengapa. Engkau membencinya dalam satu sisi dan mencintainya dalam satu sisi. 6. Jadi jangan engkau membenci saudaramu secara mutlak, ya. 6. Ya. Engkau tidak memberikan salam kepadanya, ya. Engkau tidak menegur, ya, kepadanya. 6 ini yang diharamkan. Adapun jika apa yang dilakukan oleh dia sesuatu yang melanggar syariat dari maksiat, setelah dia diberikan nasihat, setelah dia diberikan keterangan-keterangan, lalu dia tetap berada pada posisinya, maka ini kita menyikapi dia dengan yang namanya hijr. Tidak memberikan salam kepadanya, tidak menegurnya. Kenapa? Karena dengan sebab ini dia akan merasa dirinya itu bersalah. Baik. Kemudian dalam ayat tersebut juga mengandung larangan kita untuk saling memutuskan hubungan kepada saudara kita. Adapun memutuskan hubungan ini, memutuskan hubungan ini itu berupa perbuatan dan ucapan. Kalau tadi at-tabaghut membenci itu hanya di hati. Tetapi memutuskan hubungan itu dengan perbuatan dan ucapan. Memutus hubungan antara dirimu dan saudaramu, saudaramu yang beriman kepada Allah, engkau putuskan karena sebab satu permasalahan pribadi. Satu permasalahan pribadi. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, akhukal mu'min lahu haqqun 'alaika an tasilahu wa la yahillu laka an tuqatti'ahu li'annahu akhuka hatta wa in kana 'asiyan. Saudaramu yang mukmin, dia memiliki hak pada diri kamu. Si fulan itu punya hak atas diri kamu. Apa haknya? Haknya adalah untuk kamu menyambung hubungan kepada dia. Maka tidak halal bagi dirimu untuk memutuskan hubunganmu kepada saudaramu tersebut, walaupun dia adalah orang yang bermaksiat. Demikian pula, ketika engkau mendapati seseorang, yang kamu harus memuliakan dia, sebagaimana tetangga, perintahnya adalah untuk memuliakan tetangga, walaupun tetangga kamu itu adalah orang yang bermaksiat. Selama dia orang muslim, orang mukmin, maka tidak boleh kamu melakukan perbuatan yang tidak baik kepada tetanggamu. Muliakan tetanggamu, walaupun dia jahat kepada diri kamu. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Muliakan tetangga, walaupun tetangga kamu itu adalah tetangga yang tidak baik, selalu menyakiti diri kamu, tetap perintah Nabi alaihissalatu wassalam untuk memuliakan tetangga kita. Lalu bukan kita diam saja, terus kita berikan nasihat kepada saudara kita tersebut, sebagai bentuk rasa cinta kita kepada saudara kita tersebut. Karena sebagian manusia mereka memutuskan hubungan kepada saudaranya yang mukmin karena sebab perbuatan maksiat yang dilakukannya, maka ini adalah perkara yang salah. Atau dia memutuskan hubungan kepada saudara kerabat dekatnya karena sebab saudaranya tersebut ya melakukan maksiat, maka ini perkara yang salah. Tetap ya selalu menyambung hubungan kepada kerabat dekatmu walaupun dia adalah orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan terus kita memberikan nasihat kepadanya. Sebagaimana ya hadis yang menjelaskan tentang ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innali rahiman ya asallahum wa yuqatti'unani, sesungguhnya aku memiliki saudara ya, aku ya selalu menyambung hubungan kepada mereka tetapi mereka memutuskan hubungan kepadaku. Wa asanu ilaihim wa si'una ilayya, dan aku selalu berbuat baik kepada mereka tetapi mereka ya berbuat jelek kepada diriku. Wa ahlamu alaihim, dan aku pun berlemah lembut kepada mereka. Naam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallam pun bersabda, in kana al amru kama qulta fa ka'annama tasfahumul mala, jika memang perkara itu demikian sebagaimana yang engkau katakan ya, engkau punya kerabat dekat lalu engkau berusaha untuk menyambung silaturahim kepada dia tetapi dia malah memutus hubungan kepadamu, engkau selalu berbuat baik kepadanya tetapi dia balas dengan kejelekan kepadamu ya, kalau memang itu seperti apa yang engkau ucapkan ya, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faka'annama tadkhulu fi qulubihim zamat aw turabul har, ya seakan-akan engkau telah memasukkan kepada hati mereka itu zamat, debu yang panas ke hati mereka ya. Nah, mereka berbuat jelek, kita tetap berbuat baik ya. Kita menyambung silaturahim, dia memutuskan terus seperti itu ya, kita berusaha berbuat baik ya. Yakni kata Rasulullah SAW, maksudnya teruslah engkau menyambung silaturahim kepada mereka walaupun mereka itu memutuskan silaturahim kepadamu, walaupun mereka ya melakukan kejelekan kepadamu ya, walaupun mereka memusuhi dirimu ya, tetaplah engkau menyambung silaturahim kepada mereka ya. 6. Maka walaupun keadaannya seperti ini tetap ya kita terus sambung hubungan kita kepada saudara kita. Ya, ada satu permasalahan antara dia dan kita. Ya. Dan apa yang terjadi sama dengan hadis ini. Kita berbuat baik kepadanya dibalas dengan ya, naam, cercaan dan lain sebagainya. Terus ya. Naam, kita terus menyambung hubungan kepada dia. Naam. Ya. Kemudian dalam ayat ini juga mengandung ya larangan untuk kita at-tadabur, saling membelakangi. Ya, ini dilakukan ya dengan abdan, dengan ya, gerakan badan, dengan perbuatan. Ya. Maka tidak halal, yaitu haram, ini dilakukan di kalangan kaum mukminin. Naam. Apakah at-tadabur ini terjadi dalam hati seseorang atau tadabur ini terjadi pada badan saja atau hati dengan badan? Ya. Sikap membelakangi saudaranya, ya, apakah ini terjadi dalam hati atau terjadi pada gerakan badan? Maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, innahu hadza wa hadza. Sesungguhnya sifat tadabbur ini terjadi pada hati dan juga pada badan. Ya. Nah, maka tidak boleh kalian membelakangi saudaranya dalam hati-hati kalian, ya. Walaupun engkau dapati saudaramu itu, ya, membelakangi dirimu, bahkan dekati dia, ya. Dan hadapilah, ya, menghadap kepada dia. Jangan engkau, ya, membalas dengan membelakangi juga. Dan salah satu, ya, tadabbur adanya membelakangi antara saudara yang satu dengan yang lainnya, ya, si fulan dengan si alan, terjadi adanya permasalahan, ya, ini bisa kita lihat secara, ya, jelas ketika dalam shaf salat. Si A dengan si B, dia punya masalah, maka dia tidak akan sholat di samping si B. Mesti dia akan mencari tempat yang lain. Ya. Si Fulan dengan si Alan ini kemarin ada masalah. Ya. Ketika ternyata si A duluan masuk ke saf, ya, lalu datang si B, ternyata dia harus menempel dengan kakinya. Ya. Nah, maka dia akan menunggu atau dia mencari tempat lain. Ini benih-benih permusuhan, ya. Benih-benih perselisihan. Ini harus ditepis. Ya, dengan cara dia tundukkan, dia lawan, ya, dengan dia mau sholat di sebelah saudaranya tersebut. Ya. Nah, kalau antum merasa seperti ini, ya, berarti antum ada masalah dengan saudara antum, hendaknya diselesaikan dengan baik-baik. Nah, ya, begitu pula, ya, ummahat sama, ya. Ada ummahat A duduk sebelah situ, dia akan mencari tempat yang lain. Nah, bahkan ketika ada masalah, tidak mau dia menghadap kepada, ya, si A tersebut. Dia akan membelakangi, dan ini adalah perkara yang diharamkan, ya, dalam agama kita. Dan ini terjadi di dalam hati dan juga terjadi dalam gerakan badan. Ya. Nah, maka untuk kita menghilangkan, ya, sikap-sikap seperti itu, kita harus menghadap ke wajahnya. Ya. Ya. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, idfa billati hiya ahsan. Ya, fa idza alladhi bainaka wa bainahu adawatan, balaslah, ya, dengan perkara yang paling baik. Maka ketika di antaramu di antaranya adanya permusuhan, ya, balas dengan perkara yang paling baik. Nah, ketika engkau dan saudaramu ada permusuhan. Kalau seandainya ayat ini kita praktekkan, ya, yang ini merupakan taujihat, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala dan bimbingan dari nabinya sallallahu alaihi wasallam, sungguh kamu akan mendapati khairun katsir, kebaikan yang sangat banyak. Akan mendapati kebaikan yang sangat banyak. Ya. Lakin asyaitan, akan tetapi syaitan yal'abu bina, terus mempermainkan kita. Ya. Dia akan mengatakan kaifa tasiluhu wa huwa yaqta'uka. Ya, untuk apa engkau menyambung hubungan kepada dia sedangkan dia memutus hubungan kepada kamu? Enggak ada untungnya. Ini syaitan. Ya. Kaifa tuqbalu 'ali wa huwa yudbiru 'anka? Untuk apa engkau menghadap kepada wajahnya sedangkan dia membelakangi dirimu? Ya. Utrukhu. Hadza ma fi khair, kata syaitan. Tinggalkan dia. Enggak ada kebaikan untuk menyambung hubungan kepada dia. Ya, ini adalah wahyu syaitan. Ya, wahyu syaitan. Adapun dalam nas Al-Qur'an tadi disebutkan, kalau seandainya kita mempraktekkan, mengamalkan ayat Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapati kebaikan yang sangat banyak. Naam. Ya. Demikian pula mentadabburi, membelakangi dengan gerakan badan sebagian manusia, ya. Sebagian manusia ketika dia ada masalah dengan saudaranya, ya. Dia akan memiringkan posisi dia dari saudaranya, enggak mau melihatnya. Ya. Enam. Dan terkadang, ya, dia menghadapkan wajahnya kepada, ya, arah yang lain ketika ada masalah, ya. Gak mau dia melihat saudaranya, mesti dia akan melengos, ya. Enam, ya, gak bakalan dia akan melihat, ya. Ketika melihat pas berpapasan, dia akan melihat ke atas. Ya. Nah, ini diharamkan. Ya. Ini diharamkan. Dan terkadang manusia juga duduk. Ya. Nah, sebagian manusia ketika dia ada masalah dengan saudaranya, ya, lalu dia dapati, ya, saudaranya menghadap ke satu sisi, maka dia pun duduk pada sisi yang lain, saling membelakangi. Ya. Naam, dan ini adalah perkara yang bukan adab yang baik. Ya. Apakah adab secara syariat? Tidak pula adab, ya, naam, yang biasa dilakukan oleh orang-orang Arab, maupun bukan juga akhlak yang baik. Naam. Karena ini, ya, bukanlah sifat ahlu surga, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan sifat ahlu surga adalah bahwasanya mereka, ya, duduk di dipan-dipan saling berhadapan dengan, ya, saudara-saudaranya. Ya. At-taqabul sifatun hamidatun thayyibah. Saling berhadap-hadap merupakan sifat yang terpuji, ya, sifat yang baik. Jangan bicara sambil, ya, nam mengharapkan wajahnya ke tempat yang lain. Ya, nam. Adapun, ya, at-tadabur, saling membelakangi merupakan sifat yang tercela, ya, tercela, yang jelek. Nah, yang ini bukan tarbiyah Islamiyah, bukanlah pendidikan Islam. Ya. Maka tadi ketika kita memiliki masalah dengan saudara kita, maka banyaklah kita, ya, mengalah, ya, nah, memberikan, ya, udur-udur kepada mereka. Ya, memberikan kelapangan kepada mereka, ya, agar, ya, hubungan antara kita, ya, antara kaum muslimin dan mukminin tetap, ya, langgeng dan baik. Sebagaimana juga disebutkan oleh Rasulullah SAW dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, anan Nabiyya SAW qala, la tabaghadu wa la tajasadu wa la tadabaru wa la tahasadu wa la tadabaru wa la taqata'u wa kunu ibadallahi ikhwana wa la yahilul muslim ayahjuru akhahu fawqa thalathin muttafaqun alaih. Bahwasanya Nabi SAW bersabda, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling hasad, janganlah kalian saling membelakangi, dan janganlah kalian saling memutuskan hubungan. Jadilah kalian semua hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Ya. Dan tidak halal bagi seorang muslim untuk menghijr saudaranya lebih dari 3 hari. Muttafaqun alaih. Ya. Menghijr, tidak memberikan salam kepada saudaranya lebih dari 3 hari, ini tidak boleh. Ya. Naam. Dan juga hadis yang terakhir yaitu hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu bersabda, tuftahu abwabul jannah yaumul itsnain wa yaumul khamis. Bahwasanya Nabi sallallahu wasallam bersabda, pintu-pintu surga itu dibuka pada hari Senin dan pada hari Kamis. Dalam riwayat yang lainnya, fatu'radul a'malu fi kulli yaumin khamisin wa itsnain. Dalam riwayat yang lain, ya, riwayat bagi Imam Muslim menyatakan amalan-amalan itu akan ditampakkan, ya. Naam, di setiap pada hari Kamis dan hari Senin. Fayaghfaru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'a. Maka akan diampuni bagi setiap hamba yang dia tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun. Akan diampuni, ya, dosa-dosa seorang hamba, ya, yang tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi sya'na. Kecuali seorang laki-laki, yaitu antara dia dan saudaranya adanya perselisihan dan permusuhan. Fayuqal, dan dikatakan, ungduru hadaini, lihatlah dua orang ini. Hatta yastallaha, hingga dia saling berdamai, hingga dia saling memaafkan. Ungduru hadaini hatta yastaliha, lihatlah dua orang ini. Ya. Naam. Sampai dia melakukan perdamaian, melakukan, ya, naam, kebaikan-kebaikan antara satu dengan yang lainnya. Ya, sampai dia melakukan, ya, naam, perbuatan-perbuatan yang baik dan saling memaafkan. Naam. Rawahu Muslim. Ya. Maka akan diampuni setiap hamba yang tidak berbuat syirik kepada Allah kecuali, ya, seorang yang saling bermusuhan dengan saudaranya sampai dia menyelesaikan permasalahannya dan saling memaafkan satu dengan yang lain. Nah, ikhwati fillah wa akhwati fillah azani wa azakumullah. Ya, maka, ya, dalam keseharian kita, pergaulan kita antara kita dengan saudara kita mesti, ya, ya, adanya perbedaan pendapat, perbedaan, ya, usulan dan yang lainnya, maka hendaknya kita tanazul, ya, untuk kita saling mengalah kepada saudara kita, ya. Dan ketika terjadinya permasalahan, maka hendaknya kita saling memaafkan, ya. Walaupun posisi kita adalah posisi yang benar, tetap, ya, kita yang mengalah. Nah, karena kita adalah semua saudara, ya, saudara seiman. Nah, dan kita inginkan adalah adanya hati-hati kita yang saling bersatu, ya. Apalah, ya, naam, nilainya, apalah artinya kita banyak berkumpul, tetapi hati-hati kita saling jauh. Naam. Wallahu a'lamu bishawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.